إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Rasyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di pagi yang cerah ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi kita semua. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan sekarang ini, kita bisa duduk untuk mendengarkan beberapa hal yang sekiranya bisa memberikan maslahat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan anak-anak kita, bagi kehidupan keluarga kita semua. Keinginan setiap manusia yang selaras dengan fitrahnya menginginkan hidup ini landai, hidup ini penuh dengan kebaikan, tidak kemudian mendaki lagi penuh kesukaran. Hidup yang diidamkan, hidup yang dicita-citakan adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi keadaan diri kita. Karenanya kita sebagai manusia dituntut untuk senantiasa berupaya menjadikan hidup ini benar-benar memiliki makna, benar-benar memiliki manfaat yang berdaya guna. Dan di dalam kehidupan keluarga kita pun tentunya kita berusaha agar kehidupan ini memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, terutama bagi anak-anak sebagai generasi pelanjut perjuangan dakwah as-salafiyah di masa yang akan datang. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita menjadi generasi yang bisa menegakkan dakwah tauhid, menegakkan dakwah as-sunnah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh salafuna salih. Kita berharap bahwasannya anak-anak kita sebagai generasi yang alim memiliki ilmu yang handal, yang saleh memiliki akhlak yang baik, yang menjadi panutan bagi umat. Dan tentunya kita berharap bahwasannya akhir daripada masa hidup kita dilalui dengan husnul khatimah, dan kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah kita wafat nanti dengan meninggalkan keturunan-keturunan yang saleh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengambil tema tentang mendidik dengan keteladanan. Sudah menjadi tabiat bagi manusia pada diri mereka ada kecenderungan suka meniru. Sudah menjadi tabiat bagi manusia bahwasannya dirinya bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh orang lain. Tabiat meniru ini adalah sesuatu yang menjadi celah bagi dunia pendidikan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai bentuk manfaat, yang manfaat itu tentunya diiringi dengan memberikan contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang penuh dengan keteladanan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian semua, yaitu uswah hasanah, contoh yang baik, keteladanan yang baik. Maka apabila kita menghendaki sosok manusia yang memiliki keteladanan yang terbaik, maka itu semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, di dunia pendidikan, saat kita mendidik anak, maka metode yang terbaik dan diakui oleh semua pendidik di seluruh dunia adalah metode keteladanan. Yang dimaksud dengan keteladanan di sini yaitu seseorang yang menjadi sosok figur bagi anak, hendaknya memberikan perilaku yang terbaik, hendaknya memberikan perilaku atau keteladanan yang menjadikan kepribadian anak kemudian meniru, kemudian tumbuh kembang dari meniru tersebut, kemudian tumbuh kembang menjadi sosok pribadi yang baik. Oleh karena itu, ketika tabiat manusia ini yang suka meniru, ya, itu sudah berlaku ataupun berjalan semenjak anak itu berusia 1, 2 tahun, 3 tahun. Anak meniru ucapan, ya, anak meniru perilaku, tingkah laku, ya, itu sudah sejak mereka berusia di bawah 5 tahun. Ya, kita bisa melihat manakala seorang ayah menunaikan sholat sunnah di dalam rumah, anak-anak tentu yang masih kecil, usia 3 tahun, ya, usia 4 tahun atau di bawah itu, suka meniru. Mereka suka meniru ayahnya mengenakan peci, mereka pun ikut mengenakan. Ayahnya ketika dalam sholat ruku sujud, mereka pun menirukan yang demikian. Itulah tabiat yang telah Allah berikan, yang telah Allah karuniakan pada setiap manusia. Oleh karena itu, ketika tabiat ini berlangsung dan ada pada diri seseorang, faktor lingkungan akan sangat penting untuk diperhatikan. Lingkungan atau bi'ah yang baik tentu akan ditiru sesuatu yang baik itu oleh seorang anak. Tetapi lingkungan atau bi'ah yang tidak baik akan memberikan kontribusi kepada pendidik anak-anak sesuatu yang tidak baik. Maka penting bagi kita bahwasannya orang tua menjaga agar anak-anak mendapatkan lingkungan yang terbaik. Karena sesungguhnya ketika tabiat manusia suka meniru, kita khawatirkan anak-anak kemudian meniru sesuatu yang tidak baik dari lingkungannya. Di dalam hadis ya, disebutkan bahwasannya ya, bagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, satu malam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masih kecil ketika itu menginap di rumah bibinya Maimunah. Kemudian pada satu malam tersebut ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Beliau mengambil air wudu. Kemudian beliau salat. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masih kecil, yang masih kanak-kanak, melihat apa yang diperbuat, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lantas menirunya. Ya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kemudian mengambil air wudu dan kemudian ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, karena masih anak-anak, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi sebelah kiri digeser, dialihkan ke sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana dampak pengaruh perbuatan yang telah ditiru oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu masa kanak-kanak. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masih kanak-kanak meniru apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniru sesuatu yang baik, meniru sesuatu yang baik bagi dirinya. Begitulah hendaknya kita sebagai orang tua memberi contoh, memberi teladan untuk anak-anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, bahwasannya kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi kah, Nasrani kah, atau Majusi, penyembah api. Ini maknanya bahwasannya orang tua bisa memberikan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sesuai atau dikehendaki oleh keduanya. Maka keteladanan orang tua hendaknya benar-benar diperhatikan. Orang tua yang beramal soleh, senang melakukan kebaikan-kebaikan, sedikit banyak akan ditiru oleh anak-anaknya. Orang tua yang senang mengerjakan ibadah dengan baik, maka ia akan dapati anak-anaknya mengerjakan yang demikian itu. Tentunya dengan bimbingan yang baik, dengan arahan, nasihat yang baik, sehingga kemudian anak bisa meniru apa yang dikerjakan oleh kedua orang tuanya. Tetapi manakala kedua orang tua tersebut memberikan contoh-contoh yang tidak baik, ya, maka ketika orang tua tersebut menyuruh anaknya untuk berbuat baik, tentu anak pun akan tersirat di dalam dirinya, orang tua saya saja tidak mengerjakan sesuatu yang baik, kenapa harus menyuruh saya melakukan sesuatu yang baik? Ya. Penting bagi kita sebagai orang tua memberikan teladan. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala li sabiyyin ta'ala haka thumman lam yu'tihi fahiya kizbatun." Barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak, "Kemarilah wahai anak, ya, kemarilah, akan aku berikan sesuatu," thumma lam yu'tihi fahiya kizbatun, kemudian ia tidak memberikan apa yang ia janjikan, maka sesungguhnya ia telah berdusta. Kita sebagai orang tua, jangan kemudian terjatuh kepada perbuatan yang demikian. Karena sesungguhnya, setiap apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita telah menjanjikan sesuatu kepada seorang anak, menjanjikan walaupun itu janji yang mungkin menurut kita atau anggapan kita sesuatu yang remeh, tapi hendaknya kita memenuhi janji tersebut. Ketika kita panggil anak kita, "Kemari, ini ada permen," maka hendaknya berikan permen itu. Jangan kemudian sebagai orang tua lantas melakukan perbuatan yang ingkar. Nampaknya hal yang demikian ini mungkin sesuatu yang sepele, tetapi pengaruhnya teramat besar bagi kepribadian anak. Pengaruhnya teramat besar bagi kepercayaan yang ada pada diri anak. Sebagai orang tua, semestinya kita menanamkan kepercayaan kepada diri anak bahwasannya kita sebagai orang tua patut dipercaya, patut dicontoh, patut diteladani. Maka dari itu penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, atau siapapun juga, sebagai orang yang lebih dewasa, memberikan contoh keteladanan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada siapapun yang cuma bisa berkata tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat, yang kalian tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Maka bagaimana mungkin seorang anak akan mencontoh, akan mengikuti apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya, manakala orang tua itu sendiri tidak menunaikan apa yang dikatakannya. Menyuruh anaknya berhenti merokok, sementara orang tuanya adalah perokok berat, menyuruh anaknya untuk tidak merokok, sementara guru pendidik orang yang menyuruh itu sendiri adalah sebagai perokok. Bagaimana mungkin pendidikan itu akan diberkahi, manakala seorang pendidik terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia mungkin melarang, mencegah, tetapi yang demikian ini tidak akan memberikan keberkahan. Bagaimana mungkin sebuah pendidikan akan diberkahi ketika di lembaga pendidikan itu sendiri para pengajar, para gurunya berlaku tidak jujur? Contoh, dia mengajarkan kejujuran kepada anak didiknya, tetapi ketika memberi nilai, nilai itu pun didongkrak, nilai itu pun dimanipulasi, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ini adalah satu bentuk perbuatan ketidakjujuran. Bagaimana mungkin sebuah pendidikan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ternyata di dalam pendidikan itu sendiri sudah diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang semestinya ditegakkan. Terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting bagi kita memberikan teladan yang terbaik kepada anak-anak kita, memulai dari diri kita dengan bentuk perilaku yang baik, akhlak yang baik, ibadah yang baik, akidah yang baik, manhaj yang baik. Mudah-mudahan dengan itu anak-anak kita adalah anak-anak yang diberkahi, dan kemudian meniru, mencontoh, meneladani kebaikan-kebaikan tersebut, walaupun diri kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi yang coba akan saya jawab. Yang pertama, apa yang harus dilakukan dalam menyikapi anak yang lambat atau malas dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan sekolahnya ataupun pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tuanya? Pertama, tentu kita harus melihat keadaan anak tersebut. Pertama yang harus kita lihat, ketika kita memberikan permohonan kepada anak, misalnya untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ketika kita meminta anak tersebut mengerjakan sesuatu, waktunya tepat atau tidak? Kalau dalam keadaan misalnya anak sedang istirahat, tentu meminta anak untuk menunaikan apa yang kita minta, ini akan mengalami sedikit kesulitan karena waktunya istirahat. Mungkin anak dalam keadaan lelah, atau dalam keadaan tidak enak badan. Tetapi manakala anak itu misalnya dalam keadaan normal, setiap disuruh sesuatu senantiasa bermalas-malasan, maka hendaknya yang pertama kali coba diadakan dialog dengan anak tersebut. Tanyakan kepada anak tersebut apa sebabnya ketika orang tuanya meminta untuk melakukan sesuatu kemudian berlambat-lambat atau merasa malas. Nah, dari hasil dialog ini mungkin akan ada temuan-temuan. Ya. Yang temuan-temuan itu bisa dalam bentuk keluhan anak. Ya. Misalnya, habis ibu kalau menyuruh pas saya sedang begini atau pas saya sedang melakukan sesuatu, misalnya. Itu adalah temuan. Yang temuan itu kemudian bisa kita perbaiki untuk di kemudian hari ketika anak sedang melakukan sesuatu, mungkin kita tidak atau menunda dulu permohonan atau permintaan kita. Atau ketika dalam dialog tersebut kita akan temukan juga apa sebabnya dia malas. Mungkin karena dia kurang berminat di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, apabila yang demikian ini yang terjadi, maka berikan nasihat. Betapa pentingnya birrul walidain, betapa pentingnya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya. Sehingga dengan demikian anak-anak bisa terbimbing dengan baik. Dan satu hal yang perlu juga ditekankan, ketika anak-anak dalam keadaan malas ini, usahakan untuk tidak melakukan pola-pola kekerasan, baik dalam bentuk verbal melalui kata-kata ataupun dalam bentuk fisik melalui, contohnya misalnya dipukul dan sebagainya. Ya. Selamilah, dalamilah apa yang ada di dalam hati seorang anak, agar kita memahami keinginan-keinginannya, agar kita memahami hambatan-hambatan mengapa ia bersikap malas. Dengan demikian kita akan temukan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana solusi dalam mengatasi tabiat kami sebagai orang tua yang sering memarahi anak akibat seringnya anak bertengkar dengan adiknya? Ya. Jazakumullahu khaira wa antum jazakumullahu khaira. Yang pertama, solusi untuk mengatasi tabiat sebagai orang tua yang sering marah, tentunya kita harus berlatih untuk mengendalikan emosi kita. Ya. Bagaimana mengendalikan emosi kita? Ketika kita akan marah, ingatlah bahwasannya kemarahan itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Atau bahkan kemarahan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Maka ketika kita timbul keinginan untuk marah, ingat kata-kata tersebut. Kemudian redam. Ya. Kemudian redam amarah tersebut. Jangan sampai lisan kita melontarkan kata-kata. Ya. Terus demikian. Dan proses pelatihan yang demikian tentu membutuhkan waktu. Sehingga dengan berlatih yang sedemikian intens, setiap akan marah kita ingat, setiap akan marah kita ingat, terus kita kendalikan demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian merubah kebiasaan sebagai seorang pemarah menjadi sebagai seorang yang penyabar. Karena sesungguhnya anak-anak bertengkar dengan adiknya ya. Kalau anak-anak itu usia 5 tahun, 4 tahun, ya, karena mungkin jarak kelahiran yang terlalu dekat, ya. Kakaknya umur 5 tahun, adiknya umur 4 tahun, atau kakaknya umur 6 tahun, adiknya 5 tahun, dan seterusnya. Kadang-kadang, ya, hal-hal yang demikian itu sering terjadi. Pertengkaran antar anak, antar kakak dan adik. Ya. Kalau memang anak-anak masih usia yang demikian, ya, percayalah, ya, beberapa menit kemudian anak-anak ini akan akur lagi. Karena itu kita sebagai orang tua jangan lantas ikut naik pitam. Anak bertengkar itu karena memperebutkan sesuatu, karena akalnya masih pendek. Oleh karena itu kita pun jangan terbawa untuk kemudian berakal pendek pula, untuk langsung tersentak dan kemudian marah melihat anak tersebut bertengkar. Kalau kedua anak bertengkar, lantas kita pun ikut memanasi dengan emosi, jadi tiga pihak saling melakukan bentuk amarah. Yang demikian ini tentu tidak akan menjadikan masalah itu selesai. Kita sebagai orang tua justru ketika melihat anak kita bertengkar, dipisah, kemudian dinasehati keduanya. Kalau dia memperebutkan sesuatu, maka dudukkan permasalahan itu secara adil. Sesuatu itu milik siapa? Milik anak, milik kakaknya kah, atau milik adiknya? Dan semuanya harus diperlakukan secara adil, dan kemudian keduanya harus dinasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang menyentuh hati, dan kemudian mengingatkan kepada anak-anak kita untuk tidak saling bertengkar. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan yang tidak baik. Demikianlah, mudah-mudahan sedikit tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita bisa berjumpa kembali dengan tema pembahasan yang tentu berbeda dengan tema pembahasan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.